Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din azzakumullah walhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita melanjutkan keterangan Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala di dalam menjelaskan kalam Al-Imamu Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Kita masih berada dalam pembahasan Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluqin, bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah dan bukan makhluk. Kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Marukhali hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, Al-Quran kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala takallama wal-kutubu al-munazzalah kalamullah awhaha ila ibadihi. Wa kallama Musa taklima wa kallama Muhammadan laylatal isra alaihi salatu wassalam wa yunadi yawmal qiyamah aina syurukai wa idhnada rabbuka Musa An-nida la yakunu illa biharfin wa sautin yaliku billah la yushbihu sautun wala hurufun wala kalamul makhlukin fallahu yatakallam wal kalamu sifatu kamalin fal jamadu la yatakallam wal hayawanat la tatakallam wa hiya ahattu minal bashar alladhina yatakallamun. Al-Quran adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kitab-kitab yang diturunkan dari langit juga adalah kalam ucapan-ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wahyukan kepada hambanya, yakni Allah wahyukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam melalui Jibril alaihi salam. Wa kallama Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula berbicara kepada Musa, yakni Allah mengajak Musa berbicara. Nah, wa kallamallahu Musa taklima, Allah benar-benar mengajak berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini menunjukkan bahwa Allah berbicara, memiliki sifat al-kalam. Demikian pula Allah kallama Muhammadan, mengajak bicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra, yaitu di malam Isra wal Mi'raj alaihi salatu wassalam, di mana Allah memerintahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menegakkan salat yang awalnya 50 kali kemudian berakhir dengan 5 kali sehari semalam, juga dengan pembicaraan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di hari kiamat nanti Allah menyeru dengan kalamnya, aina syurakai, mana tandingan-tandinganku, mana serikat-serikatku. Naam, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan serikat-serikat, dengan tandingan-tandingan. Maka di yaumul kiamah nanti Allah menantang serikat-serikat tersebut yang diangkat dan dijadikan, dikultuskan oleh hamba-hamba di dunia ini. Allah akan menantang serikat-serikat tersebut, aina syurakai, Naam, itulah firman Allah di dalam hadithul kursi, ana agna syuraka ani syirki man asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Barang siapa yang membuat tandingan kepadaku di dunia, perserikatan-perserikatan, maka aku akan mencampakkan dia nanti bersama dengan kesyirikannya. Naam, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan. Maka Allah berbicara di yaumul qiyamah dengan seruannya, aina syurakai, mana tandingan-tandinganku tersebut yang diangkat, dikultuskan dulu oleh kalian wahai manusia di dunia. Kalian beribadah kepada Allah juga bersama dengan selain dari Allah Subhanahu wa taala melalui para jin-jin atau para malaikat atau para wali-wali yang dianggap sebagai wali, atau matahari, bulan, bintang, atau para dewa-dewa. Semua itu adalah syirikat-syirikat yang dibatilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diseru oleh Allah di yaumul kiamah nanti di padang mahsyar. Naam, dan ternyata semuanya membisu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan syirikat-syirikat itu juga akan menjawab di yaumul kiamah dan berlepas diri kepada orang-orang yang mengangkatnya sebagai syirikat. Naam, berlepas diri dan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya bahwa mereka sebagai hamba, makhluk yang hina dina, yang tidak mungkin memiliki kapasitas atau predikat untuk mencapai tingkatan Rob, tingkatan ketuhanan atau penguasa sehingga berhak untuk disembah. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala mencampakkan seluruhnya di yaumul qiyamah dan semuanya berlepas diri. Ya, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikut, yakni orang yang serikat-serikat itu tadi yang diangkat sebagai wali-wali, sebagai dewa, semuanya nanti berlepas diri kepada para pengikutnya, berlepas diri, yaitu pada hari yang Allah menampakkan siksaan azab yang pedih. Wara'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika semuanya masing-masing yang mengikut dan yang diikuti, semuanya telah melihat siksaan Allah yang dahsyat dan tidak ada lagi alasan, semua sebab telah terputus. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya masih ada pengulangan kembali, seandainya ada siaran ulang, ya, maka para pengikut ini mengatakan kami akan menyesal dan berlepas diri, tidak mungkin lagi kami mengikut kepada kalian. Naam. Law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sebagaimana kalian hari ini telah berlepas diri dengan kami, yakni tidak bisa memberikan pertolongan serikat-serikat itu. Naam, bahkan mereka berdoa, para pengikut ini di yaumul kiamat nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana al'anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yakni para serikat-serikat ini tadi, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah siksaannya lebih dua kali lipat. Naam, itu doanya para pengikut, mendoakan kejelekan kepada yang diikutinya di hari kiamat, sehingga tidak ada prinsip di dalam Islam bahwa orang yang diikuti itu akan menjadi jaminan. Sama sekali tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sangat banyak, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tidak ada satu jiwa pun bisa memiliki jiwa yang lain, bisa menolong. Dan perkaranya hari itu adalah kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempertanggungjawabkan. Maka ini prinsip yang batil. Sebagian dari kaum muslimin yang memiliki fanatisme yang tinggi kepada para pengikut, para serikat-serikatnya yang dikultuskan para wali-walinya, di mana para wali-wali tersebut mereka yakin menjadi jaminan yang akan menyelamatkan mereka di yaumul qiyam. Bahkan mereka mengatakan siap menjadi kuda tunggangan yang mereka akan mengumpulkan, akan mengangkut semua dosa-dosa kalian sebagaimana kuda mengangkut barang benda-benda yang ada di atasnya. Maka demikian pula kami nanti di yaumul qiyamah kalau kalian mengikut dengan kami. Naudzubillah, mereka membodoh-bodohi kaum muslimin, karena mereka kaum muslimin jauh dari pemahaman dan ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka begitu mudah untuk diperbodohi dan diberi jaminan-jaminan. Nasallallahu assalamu al-afiyah. Maka semuanya menjadi korban. Naam, Allah akan menyeru di yaumul qiyamah, aina syurakai, dengan seruannya langsung, dengan kalamnya Allah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyeru Musa alaihi salam, demikian pula wa idnada rabbuka Musa. Naam, seruan Allah adalah firmannya Allah, kalamnya Allah, yang terdiri dari harfin wa sautin, huruf dengan suara. Terdiri dari huruf yang huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, ya, bahasa Arab, dan suara yang didengarkan yang sesuai dengan kebesaran Allah, ketinggian Allah, kesempurnaan Allah, tidak menyerupai suara apapun. Ya, jangan kita membayangkan bahwa suaranya Allah sama dengan suaranya manusia, sama dengan suaranya salah satu makhluk di dunia ini, waliyadzubillah. Ini namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tetapi kita katakan suara yang didengarkan adalah suara yang sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya suara tersebut. Yang jelas, ucapan Allah terdiri dari huruf Arab dan suara yang didengarkan. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. La yushbihu sautun wala hurufun wala kalamul makhlukin, tidak menyerupai suara, huruf dan kalamnya makhluk apapun. Tidak ada yang menyerupainya. Fallahu yatakallam, maka Allah berbicara, dan sifat kalamnya Allah adalah sifat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Fal jamadu la yatakallam, adapun benda-benda ini tidak berbicara. Hewan juga demikian tidak berbicara. Maka semua ini adalah salah satu tanda bahwa Allah melebihkan kemuliaan pada manusia itu dibanding dengan hewan dan benda-benda mati. Karena manusia ini mampu berbicara, dan berbicara ini adalah salah satu sifat kelebihan, sifat kemuliaan yang Allah berikan pada manusia itu sendiri, yang Allah tidak berikan pada hewan dan al-jamadat, pada benda-benda mati yang lainnya. Naam, fallahu karramal insan wa kammalahu, Allah memuliakan manusia dan menyempurnakan sifat manusia, yaitu dengan sifat al-kalamnya. Naam, yang tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat, manusia itu terbedakan dari seluruh makhluk yang lainnya, salah satunya adalah dengan sifat berbicaranya. Tinggal sedikit. Sampai halaman berapa sekarang? Sudah jauh ya? Baik. Jazakumullah khair. Saya tandanya di kitab saya di sini tadi halaman 34. Labas, jazakumullah khairan. Halaman 36. Nah. Wa man waqafa fihi, itu? Tapi ucapannya Imam Ahmad. Naam. Ahsantum. Afwan. Kita sudah lewati apa yang kita bacakan tadi. Kita langsung masuk kepada akhir dari bacaan kita, yaitu perkataan Imam Ahmad pada halaman 36. Qala Imam Ahmad rahimahullah, man qala lafzi bil Quran makhlukun fahu mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka dia mubtadi'. Naam, ini yang terakhir yang saya ingat, bahwasanya mencocokkan dengan kalamnya Imam Bukhari rahimahullah. Naam, bahwasanya Imam Bukhari menyatakan lafzi bil Quran makhlukun, maksudnya bacaanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya Imam Bukhari adalah suara beliau Karena beliau makhluk, maka suara beliau sendiri adalah makhluk. Dia sebagai makhluk. Nah, sekarang Imam Ahmad menyatakan, barang siapa yang menyatakan demikian, mubtadi. Dalam rangka apa Imam Ahmad menyatakan demikian? Dalam rangka saddudz dzari'ah, yaitu menutup pintu. Karena di zaman tersebut, zaman fitnah, yang berpeluang untuk kemudian ditarik-tarik omongan tersebut, kemudian dibawa kepada makna yang batil. Sehingga Imam Ahmad memutlakkan ucapan beliau dalam rangka menutup celah pintu, bahwa tidak boleh mengucapkan demikian. Buktinya bahwa fitnah itu berkembang dan tumbuh di zamannya Imam Bukhari. Ketika beliau menyatakan demikian, maka ditarik maknanya oleh orang-orang mubtadi, para pelaku-pelaku bid'ah, bahwa Imam Bukhari menyatakan Al-Quran makhluk. Padahal maksudnya Imam Bukhari, perbuatannya hamba itu makhluk. Bacaan saya yang membaca adalah makhluk. Suara saya, huruf yang saya keluarkan, apa suara saya, ya, yang saya baca, saya yang membaca, suara saya adalah makhluk. Adapun huruf yang saya baca, kalam yang saya bacakan, itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terdiri dari huruf-huruf Arab. Nah, adapun suara saya itu adalah makhluk. Itu yang diinginkan Imam Bukhari. Karena suara saya adalah termasuk perbuatannya saya, perbuatannya hamba. Oleh karena itu Imam Bukhari menulis kitab Af'alu Khalqil Ibad. Ya, Imam Bukhari menulis kitab untuk membantah syubhat, fitnah yang dibuat oleh orang-orang, para pelaku bid'ah di zamannya. Beliau tulis kitab tersendiri, Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk, dan termasuk saya yang membaca adalah makhluk. Adapun yang saya baca, yang makruh, yang dibaca, yang saya baca itu adalah kalamnya Allah. Jadi beda, ya. Nah, untuk menutup pintu yang seperti ini, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan secara mutlak tidak boleh menyatakan demikian. Barang siapa yang mengatakan demikian, fahuwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah. Nah, maka tidak boleh kita menerapkan kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini diterapkan kepada pelaku-pelaku bid'ah yang mencoba untuk membuat-buat fitnah. Nah, kemudian Imam Ahmad menyatakan, "Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq wa innama huwa kalamullah fa hadza sahibu bid'ah." Barang siapa yang tawakkuf, tidak mau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk atau bukan, diam, fa hadza sahibu bid'ah. Ini juga adalah pelaku bid'ah. Sama. Berarti apa? Kesimpulannya harus menjazmkan. Ijzim bi annal Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Pastikan, ucapkan bahwa Al-Quran kalamnya Allah, bukan makhluk. Nah, ini yang benar. Sebagaimana huwa muqtada Al-Quran wa sunnah wa ma'alaihi sahabatu wa salafus salih, innal Quran kalamullah laisa bimakhlukin. Sebagaimana konsekuensi yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah, dan juga ucapannya para sahabat salafus salih, bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah, bukan makhluk, tidak dicipta. Tidak dicipta, maksudnya bukan makhluk, bukan sesuatu yang dicipta. Nah, karena sifat-sifat Allah semuanya adalah bagian daripada berbicara zatnya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah tidak mungkin kita katakan makhluk. Allah adalah khalik, pencipta, bukan makhluk, bukan yang dicipta. Maka semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Termasuk kalamullah. Fa idza tawaqqafa ar-rajulu syakka fi amrihi wa huwa bid'atun wa tajahum fa ya'ni lamma najamat hadhihi al-fitna washtaddat ja'at mithla hadhihi al-alfaz wal bid'ah wa minhum man yatawaqqaf la budda min as-sarahati naqul al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin wa intaha la naqul lafdhi bil-Qur'an makhluq wa la natawaqqaf la yajuzu at-tawaqquf wa la yajuzu an naqula lafdhi bil-Qur'ani makhluqun. Barang siapa yang tawakuf, diam, atau ragu, ya, untuk menyatakan demikian, maka orang yang seperti ini dua kemungkinannya. Kalau bukan pelaku bid'ah, dia Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sofwan, yang menggugurkan, menghilangkan seluruh sifat-sifat Allah. Artinya kalau Allah tidak memiliki sifat, berarti Allah juga tidak ada. Ya. Karena sesuatu yang kita yakini ada zatnya, pasti memiliki sifat. Dan sesuatu yang tidak ada sifatnya pasti tidak ada wujudnya, zatnya. Berarti kalau kita katakan seperti Jahmiyah, Allah tidak memiliki sifat, berarti Allah itu tidak ada. Nah, oleh karena itu Jahmiyah ini dikatakan adalah orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya'budu sonam, adaman. Kalau orang-orang musyrikin terdahulu, penyembah-penyembah berhala, mereka menyembah berhala-berhala, sonam, patung-patung atau batu atau pohon. Kalau pelaku bid'ah ini yang namanya Jahmiyah, kelompok Jahmiyah ini, mereka ya'buduna adaman, mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Naam, angan-angan, karena mereka meniadakan sifatnya. Sesuatu yang tidak ada sifatnya, tidak ada wujudnya. Nah, maka dua kemungkinan. Orang yang tidak mau, orang yang diam, ya, tawakuf, mengatakan Al-Quran kalamullah, diam, tidak mau lanjut makhluk atau bukan. Maka dua kemungkinannya orang seperti ini, pelaku bid'ah, mubtadi atau jahmiyun. Fayani, yakni yang dimaksud Imam Ahmad rahimahullah, ketika berkembang fitnah dan dahsyat fitnah ini, muncullah lafad-lafad yang seperti ini. Naam, yaitu di zamannya Imam Bukhari rahimahullah, di zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah guru dari Imam Bukhari. Naam, maka ada orang yang tawakuf di zaman tersebut, dicela oleh Imam Ahmad, harus diwajibkan dia untuk memperjelas ucapannya. Katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, selesai. Naam, jangan engkau katakan lafzi bil Quran makhluk, lafadku dengan Al-Quran ini makhluk, jangan. Karena ini mengandung dua kemungkinan. Jangan pula engkau tawakuf, karena juga bisa dibawa kepada pemahaman prinsipnya siapa? Golongan Asy'ariyah, yang menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah, tetapi kalamnya Allah yang hikayah. Ya, Al-Quran yang ada di depan kita ini adalah makhluk, tetapi dia menceritakan tentang kalamnya Allah yang sesungguhnya yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, ini pemahamannya siapa? Asy'ariyah. Yang ujung-ujungnya juga Asy'ariyah berubah dengan menyatakan Al-Quran kalamullah. Apa? Al-Quran adalah makhluk. Nah, yang awalnya mereka menyatakan kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Tetapi mereka menyimpan di dalam hatinya bahwa maksudnya kalam Allah yang di sana, yang sesungguhnya yang di Lauhil Mahfuz, yang Allah simpan. Adapun Al-Quran yang di depan kita ini adalah cerita, adalah makhluk yang menceritakan tentang kalamnya Allah yang sesungguhnya. Ah, ketika orang mengatakan kalamullah dan dia diam, maka ini bisa dibawa kepada pemahamannya siapa? Asy'ariyah. Maka dilarang oleh Imam Ahmad untuk tawakuf. Jangan, harus melanjutkan. Kalamullah ghairu makhlukin atau walaysa bimakhlukin. Hilang segala syubhat. Naam, ini kesungguhan jihadnya, juhudnya para imam, ya, dalam rangka menutup fitnah sebelum terjadi. Dengan mengambil pelajaran-pelajaran yang telah terjadi, maka ditutup segala pintu. Naam. Demikian sikap para imam Ahlussunnah wal Jamaah rahimahumullah. Taib, wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Barang siapa yang tawakuf, dia tidak mau, dia atau dia menyatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Naam, masyaallah, yatadhaharu bil wara'. Orang yang seperti ini masyaallah berpenampilan wara', berpura-pura. Ya, sebagai wara'. Maksudnya wara' di sini sebagai kehati-hatian. Ya. Padahal di sini bukan tempatnya wara'. Nah, sebagian orang jahil, apalagi yang tidak paham, jahlun murakkab, ya, orang yang jahil terhadap agama ini, yang memiliki sifat ihtiyaton, sangat berhati-hati pada sesuatu yang tidak pantas untuk dia berhati-hati, dia melakukan karena jahilnya. Pada sesuatu yang pantas untuk berhati-hati, dia tidak berhati-hati. Pada sesuatu yang tidak pantas untuk Wara' di situ dia bersifat hati-hati dan wara'. Nah, seperti ini. Tidak boleh mengatakan Al-Qur'an kalamullah diam. Ya, makhluk atau bukan makhluk, sebagai kehati-hatian saya tidak mau menyatakannya. Yang penting kalamullah. Nah, ini bukan tempatnya di sini wara'. Kata beliau, Masya Allah, orang yang seperti ini yatadhaharu bil war, berpura-pura wara. Hadza qalahu adadun minan nas, dan memang ini diucapkan oleh sejumlah manusia yang berpenampilan demikian. Wa asqatahum Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah membantah, menghujat, membantah mereka ini tadi yang berpura-pura bersifat hati-hati tadi. Wa asqatahum ahlus sunnah wa badda'uhum, dijatuhkan oleh Imam Ahmad dan juga imam-imam ahlus sunnah, dan bahkan mereka mentabdi'nya. Ya, mentabdi'nya. Minhum Ya'qub ibnu Syaibah min a'immatil hadith. Di antara yang berlaku demikian adalah yang awalnya dia imam ahlul hadith, yang bernama Ya'qub ibn Syaibah rahimahullah. Awalnya naam ahlul hadith, tetapi ketika tawakkofa fil Qur'an, kemudian terfitnah beliau, Al-Imam Ya'qub ibni Syaibah ahlul hadith awalnya, kemudian terfitnah dan tawakuf di dalam perkara Al-Quran kalamullah ini, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk sebagai bentuk wara'. Naam, maka Imam Ahmad mentabdi'nya, ya, dan menggolongkannya sebagai ahli bid'ah, mubtadi'un dhalun, dengan ucapan beliau bahwa Ya'qub ibn Syaibah ini adalah mubtadi' dhalun, mubtadi' yang sesat. Nah, ini tahdir dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wastasyarahu al-khalifatu bi an yunassibahu wa yubawwi'uhu mansibal qada' wala'allaha ri'asatul qada'. Qala Ahmad, la, innahu dhalun wa qad tastaghribuna hadha. Imam khalifah pada waktu itu meminta, ya, termasuk kepada Imam Ahmad untuk diangkat Ya'qub ibnu Syaibah itu menjadi pemimpin, ya, diberikan satu jabatan yaitu seorang qadhi, hakim di pemerintahannya. Naam, di pemerintahannya Khalifah Ma'mun, ya, yang pada waktu itu undang-undangnya mulai dari zamannya Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, Al-Quran adalah makhluk. Naam, sampai kepada kepemimpinannya Hajjaj, Khalifah Ma'mun. Naam, maka Ya'qub ibn Syaibah ini ahlul hadith yang memiliki ketinggian ilmu, mau diangkat oleh khalifah pada waktu itu menjadi qadhi, hakim. Ya, maka Imam Ahmad rahimahullah menasihati hakim, khalifah tersebut, untuk tidak mengangkatnya. La, innahu dhalun, jangan, karena dia adalah orang yang tersesat. Nah, ini kewajibannya imam, ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah menasihati pemerintah. Ya, kalau tidak diterima, maka falyu'addil ladzi ilaihi. Dia sudah menunaikan amanahnya. Naam, dia sudah menunaikan amanahnya. Adapun dosa ditanggung oleh khalifah tersebut. Dan imam yang menasihati tadi berpahala dan tidak menanggung dosa sedikit pun, karena dia telah menasihati imam tersebut. Naam, adapun memberontak, la. Ya, tidak boleh memberontak. Imam Ahmad telah menasihati dan tetap orang ini diangkat. Naam, oleh khalifah tersebut, bahkan yang lain-lainnya pun selain dari Ya'qub ibn Syaibah, ya, juga diangkat dari golongan-golongan mubtadi, seperti Bishr al-Marisi dan selainnya, yang diajak debat oleh murid Imam Ahmad Abdul Aziz Al-Kinani di waktu tersebut, sampai kemudian Imam Ad-Darimi rahimahullah membukukan dalam buku khusus dialog antara Bishr al-Marisi ahli bid'ah dengan ahlus sunnah murid Imam Ahmad Abdul Aziz Al-Kinani, di dalam buku khusus oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Naam, bagaimana dialognya tentang Al-Qur'an kalamullah, dan menjadikan Bishr al-Marisi ini tidak berkutik, ya, yang kemudian setelah itu Allah memenangkan ahlus sunnah wal jamaah melalui ya, Abdul Aziz Al-Kinani dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Al-muhim di sini sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah dalam upaya untuk menasihati pemerintah yang terjatuh di dalam kesalahan, dan bersamaan dengan itu kalau tidak diterima mereka tidak memerintahkan umat ini untuk memberontak sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli-ahli bid'ah hizbiyun di zaman sekarang. Nah, selalu menjelekkan, memberontak dengan pemerintah padahal belum pernah dipukul. Imam Ahmad dipukul di penjara sampai meninggal di penjara. Datang muridnya Imam Al-Marwazi rahimahullah suatu hari, ya, masuk kepada Imam Ahmad agar membujuk Imam Ahmad untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk tetapi mengingkar dalam hati. Tidak apa-apa dengan lisannya saja, karena perkaranya sudah sangat dahsyat, sudah terancam dengan dibunuh, sudah dicambuk di dalam penjara. Nah, datang pengikutnya Imam Ahmad yang tidak bisa dihitung jumlahnya, membawa kertas dan pulpen, siap menulis apa yang difatwakan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad memfatwakan memberontak, melawan, maka melawan, siap dengan jiwa-jiwa mereka. Nah, masuk Imam Al-Marwazi kepada Imam Ahmad dan membujuk, "Ya Abdillah, ucapkan Al-Quran kalamullah, tapi ingkari dalam hati. Sebagaimana Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh diri-dirimu sendiri." Nah, bukankah ini membunuh diri kalau antum menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk? Engkau akan dibunuh. Ucapkan saja, tapi ingkari dalam hati. Kita lihat bagaimana sikapnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyatakan kepada Al-Marwazi, coba engkau keluar, lihat apa yang terjadi di luar. Maka Imam Al-Marwazi keluar dan melihat kumpulan manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Di tangan-tangan mereka pulpen dan kertas, siap mencatat apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad dan mengikutinya. Kemudian Imam Al-Marwazi masuk kembali kepada Imam Ahmad dan memberitakan apa yang terjadi di luar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, aqtulu nafsi au udhillun nasa, aku membunuh diriku wahai Marwazi atau aku menyesatkan sekian umat manusia. Nah, itu ucapan Imam Ahmad. Maka beliau istiqomah dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, sekalipun harus dibunuh. Nah, sekalipun harus dibunuh karena mengutamakan maslahatul ammah. Adapun kalau yang terbunuh hanya beliau sendirian, tapi tidak mengorbankan sejuta umat. Coba lihat sikap Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang patut dicontoh. Nah, beliau merelakan dirinya daripada mengorbankan umat yang begitu besar. Ya, sehingga beliau istiqamah dengan fatwanya Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Padahal bersamaan dengan itu pengikutnya semua siap menjadi pengikut setia apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Naam, ini punya kekuatan besar. Tapi sama sekali Imam Ahmad tidak memfatwakan untuk memberontak. Padahal sudah ditawari. Kalau zaman sekarang, ya, kok pengikutnya itu tidak jelas. Pengikutnya setia atau tidak, hanya karena uang dia bisa menjadi terangkat. Tapi kenyataannya belum tentu dia cinta di dalam hatinya. Imam Ahmad benar-benar dicintai oleh pengikutnya ini. Siap. Ya, cinta karena Allah. Tetapi beliau pun tidak memberikan fatwa sama sekali bahwa mari kita melawan. Karena Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, bukan untuk membuat kerusakan. Nah, dan ada dakwah yang lebih penting untuk memahamkan kaum muslimin yang jahil dari Al-Quran dan Sunnah, dari akidah yang benar, dari amalan-amalan yang benar, halal haram. Banyak yang lebih penting daripada melakukan perlawanan pemberontakan seperti itu. Sekalipun pemerintah begitu jelek. Nah, bagaimana pemerintah di zaman tersebut lebih jelek daripada sekarang? Di zaman Imam Ahmad dipukul, dicambuk, sampai meninggal. Nah, diseret. Di zaman sekarang pemerintah tidak pernah ada yang memukul kita. Nah, tidak pernah ada yang mengambil harta kita. Itu pun kita sudah melakukan perlawanan demo di sana sini. Nah, karena sebab jahilnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka andalah kita merujuk kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam Ahlus Sunnah, bukan imam-imam yang dhalun mudhil, sesat dan menyesatkan seperti Said Qutb ya, dan Hasan Al-Banna dan selainnya. Allah yaghfiruhu, semoga Allah mengampuninya. Nah, dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga semua itu sunnah dari kebanyakannya dari Said Qutb, Hasan Al-Banna dan kawan-kawannya ya, yang diwarisi oleh Yusuf Qardawi Al-Maududi ya, dan tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya yang masih hidup di zaman sekarang, yang dijadikan sebagai panutan oleh kaum muslimun di seluruh dunia untuk melakukan gerakan-gerakan pemberontakan, demo terhadap pemerintah. Maka mereka semua menanggung dosanya, dosa jariah. Nasallallahu alaihi wasallam wa nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan bab yang selanjutnya, al-iman bi ru'yatillahi fid daril akhir, beriman dengan ru'ya Allah di hari kiamat nanti di yaumul akhirah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.